Baik, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Isar. Pada kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat ke 105 atau ya 105. Insya Allah Taala. Ya 106 sampai 108 insya Allah. Ini pertemuan kedua di musim kedua ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini semua bermanfaat bagi kita semua, tiga kajian kitab ini. Rekan-rekan yang mungkin belum punya kitab tafsir Al-Isar bisa dapat kitabnya sekarang, tapi juga insyaallah ya mudah-mudahan ke depannya juga terus ikut kajian-kajian kami ini langsung ke tempat ini. Silakan yang mau dibagi yang tafsir Al-Isar. Ya. Yang mau dibagi siapa? Silakan diinin aja. Ya silakan ambil aja. Terus yang akhwat, ada berapa kira-kira yang akhwat yang belum dapat kitabnya? Silakan. Ada berapa kira-kira? Atau akhwat taruh dulu 4 misalnya, taruh 4 untuk akhwat. Kitab tafsir Al-Isar nanti insyaallah yang sudah mengambil dicatat ya namanya. Baik. Ikhwan yang ini untuk yang berazam insyaallah ikut terus ya. Kalau misalnya memang cuma sekali ini aja ikut dan setelahnya enggak ikut lagi, maka baiknya tidak pakai kitab. Baik, al-liqa ats-tsani, yaitu pertemuan kedua dari musim kedua ini. Surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 108, halaman 177 dari kitab tafsir Al-Isar terjemahan, jilid pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ما ننسخ من آية أو نوسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Sebelumnya 104 sampai 105 kita mewajibkan di sini hafal ya, satu minggu minimal 2 atau 3 ayat di sini yang sesuai program kita dihafalkan. Kemarin kita sudah membahas ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Kemudian ayat berikutnya itu dihafal ya ikhwah. Dan juga ini 106 dan 108 dihafal nanti pada sesi kedua setelah syarah bulughul maram, sesuai dengan silabus antum akan menyetor hafalan antum dari ayat kemarin pekan lalu ya, menyetor ke teman terserah kemana ya, nanti ada tanda tangan dan tanggalnya ya. Jadi supaya kita ngaji itu tidak sekadar ngaji sebagaimana umumnya pengajian, antum di sini tidak sekadar hadir ya, tidak sekadar hadir, melainkan ilmunya itu juga ada pada antum harus ya, jangan sekadar hadir. Kalau sekadar hadir cari kajian-kajian lain yang enggak memperhatikan ini semua. Oke. Okay. Baik, 106 sampai 108. Mana sah min ayatin aw nunsiha. Kalau diterjemahkan di sini, apa saja ayat yang kami nasakhkan aw nunsiha atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Na'ti bi khairin minha. Kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya. Au mithliha atau sebanding dengannya. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa, maha mampu. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu annallaha lahu mulkus samawati wal ardh, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kerajaan, atau di sini kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Dan tiada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Wali itu pelindung, nasir di sini dimaknai penolong. Am turiduna an tas'alu rasulakum. Apakah kalian menginginkan, menghendaki an tas'alu rasulakum, meminta kepada rasul kalian yaitu Nabi Muhammad, kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Musa, yaitu sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu. Waman yatabaddalil kufra bil iman, barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Baik. Jadi ayat ini 106 ini sangat berkaitan dengan salah satu tema yang penting dalam usul al-fiqh, yaitu tema berkaitan dengan naskh atau nasikh dan mansukh. Yang sebenarnya kalau misalnya antum mau lebih dalam lagi, bisa antum dengarkan kajian kita yang warqat atau yang al-usul min al-usul, usul fikih ya. Tapi yang nyantren Ramadan yang tahun lalu. Itu bisa didengerin tentang nasikh dan mansukh atau tentang nasikh. Tapi insyaallah kita kupas sedikit di sini ya. Baik, kita mulai dari ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ma di sini ya isim mausul dia, tetapi dia takdirnya dia mansub karena dia itu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih objek yang dikedepankan. Ma nansakh, apa yang kami hapus. Berarti apa di sini adalah objek. Yang dihapus adalah apa ini? Apapun yang kami hapus. Ma nansakh. Kemudian nansakh di sini dia fi'il mudhari' majzum karena dia fi'il syarat. Ya. Apapun yang kami begini, maka begini gitu. Nansakh, apa yang kami nasakhkan. Sekarang permasalahan makna nasakh. Nasakh itu ada dua makna. Pertama, bisa bermakna naql. Naql. Naql itu nasakh. Atau dalam bahasa komputernya itu, kalau misalnya kita buka Microsoft Word atau lainnya, copy paste itu nasakh. Mengcopy itu nasakh. Karena copy itu naql. Sebagaimana menukil dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, naql. Ya kan? Pakai qaf tapi naql. Menukil, nukilan, pindahan, ya. Jadi nasakh itu sama dengan memindah dalam satu sisi dari bahasa Arab maknanya. Jadi salah satu makna dari nasakh itu menukilkan, memindahkan dari satu ke yang lainnya. Itu makna pertama. Dan kemudian makna kedua, dan ini yang dimaksud dalam hakikat syar'iyah nanti, adalah ar-rafa' wal izalah. Ar-rafa' wal izalah, ar-rafa' artinya mengangkat. Mengangkat atau mencabut atau menghilangkan. Izalah itu juga menghilangkan. Jadi misal ada tulisan, antum pegang tip X, kemudian antum tip X-kan gitu kan. Itu namanya antum nasakh. Dalam artian antum rafa' dan antum izalah. Azala yuzilu izalatan artinya menghapus. Ya. Baik. Itu ikhwah yang belum dapat buku. Mau dapat bukunya enggak? Oh udah. Yang belum ada? Pak, silakan. Di liburan di? Oh emang aslinya di mana? Oh kuliah di Surabaya. Gimana kalau misalnya kuliah di Jakarta aja bisa-bisa? Silakan pakai aja. Ini Pak, ini silakan dikasih. Silakan Pak, kitab tafsirnya. Baik, jadi tadi nasakh itu bermakna dua. Ada yang maknanya naql, yaitu mutlak dia memindahkan. Ada yang maknanya ar-rafa' wal izalah, itu menghilangkan. Baik. Itu nasakh ya. Itu ingat-ingat lafal itu atau ingat-ingat makna itu. Nah, makna yang kedua inilah yang nanti akan lebih condong kepada hakikat syar'iyah insyaallah. Ma nansakh, di sini nansakh artinya kami mengganti atau menghilangkannya. Min ayatin, dari ayat, dari suatu ayat, atau di sini di bawahnya ada footnote, pengetahuan tentang masalah nasakh. Nasikh bukan nasakh. Kalau ada mansukh berarti ada nasikh maksudnya. Nasakh itu perbuatan. Nasakh itu perbuatan. Nasikh itu adalah ayat yang menghapus sebelumnya. Berarti nasikh itu terjadi kapan? Setelahnya. Yang kedua, yang pertama adalah mansukh. Ya. Misal ada tulisan al-liqa ats-tsani di kertas ini, ya. Kemudian al-liqa al-awwal. Kita bilang al-liqa al-awwal itu telah dinasakh oleh al-liqa ats-tsani. Berarti yang datang kemudian la liqa ats-tsani. Nah, karena dia adalah nasikh yang menghapus. Sesuatu yang menghapus itu akan datang setelah adanya sesuatu yang akan dihapus. Ya. Berarti al-liqa al-awwal itu adalah mansukh. Baik, jadi ada tiga perkakas di sini, ya. Nah, dalam nasakh itu sendiri atau dalam teori nasakh itu harus ada empat rukun yang harus kita ketahui. Pertama, adanya nasikh, ya. Atau pertama sebenarnya adanya perbuatan nasakh. Itu nasakh. Bagaimana menasakhnya. Kemudian yang kedua ada nasikh. Yaitu ada yang ada ayat berikutnya atau hadis berikutnya atau sesuatu berikutnya. Kemudian ada mansukh yang dihapus. Kita enggak mungkin melakukan penghapusan tanpa ada yang dihapus. Ya kan? Nah, yang keempat untuk yang syar'i ini ada pengetahuan tentang mana yang lebih dulu ini atau itu, mana yang lebih akhir ini atau itu. Bagaimana mungkin kita misalnya ada ayat yang zahirnya atau hadis zahirnya itu ta'arud, yaitu bertabrakan satu sama lain secara zahir tanpa kita ketahui mana yang lebih dulu ayat ini turun dan mana yang lebih akhir. Kan yang namanya nasikh yang menghapus itu harus ada setelahnya yang paling akhir, maka baru bisa dihukumi menjadi nasikh. Tapi kalau kita gak tahu ayat ini turun di Madinah, ayat ini dua-duanya turun di Mekah misal, atau ayat ini dua-duanya turun di Madinah. Nah, kita gak tahu mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir dari dua ayat yang bertabrakan ini. Gak mungkin kita melakukan nasakh kalau kita gak tahu tarikh ayat ini. Ya, tarikh ayat ini, sejarahnya, atau kapan nuzulnya, gitu kan? Makanya dalam nasakh itu gak macam-macam. Kita gak bisa menasakh. Jadi nasakh itu tidak bisa dilakukan dengan cara qiyas dan ra'i. Gak bisa. Nasakh itu dengan khobar. Maksudnya, nasakh itu dengan adanya pengabaran ayat ini turun setelah sekian, setelah gini-gini. Baru bisa diistinbat ini dinasakh dan ini menasakh. Jadi kalau pendapatnya, oh pendapat saya, ayat ini karena bertabrakan sama itu, ayat ini menghapus ayat itu. Loh, mana qorinah dan dalilnya bahwasanya ayat ini menghapus? Qorinah dan dalilnya hanyalah dari segi tarikh. Kabar, mana yang lebih akhir. Kalau enggak tahu, enggak mungkin kita. Kayak misalnya, kalau misalnya ada syekh berkata, saya berpendapat bahwasanya, misal, sholat, sebagaimana kata Nabi, kalau kamu masuk ke masjid, sholat dua rakaat misalnya. Misalnya ada syekh Utsaimin misalnya. Saya mengambil pendapat bahwasanya ini wajib. Tapi di majelis lain, diriwayatkan, saya berpendapat bahwasanya itu sunnah. Ta'arud. Ini beliau berarti punya dua qaul yang dua-duanya itu gak bisa digabung. Satu, dari satu kitab, beliau mengatakan, wajib sholat dua rakaat masuk masjid. Di riwayat lain, di kitab lain, beliau mengatakan sunnah. Ini gak mungkin dijamak. Mana nih yang paling akhir perkataan beliau? Gitu. Kalau yang paling akhir, maka itulah yang telah menjadi qaul jadidnya. Yaitu, nasakh, menasakh qaul yang lama. Dan wallahu alam, kalau Syekh Utsaimin sendiri berpendapat itu sunnah. Di akhir menjelang akhir hayatnya. Nah, kemudian apa namanya? Adapun yang perkataan-perkataan yang bahwasanya Syekh Utsaimin mengatakan itu wajib, berpendapat wajib, itu perkataan lalunya. Gitu ya. Baik, itu namanya nasakh. Ada penghapusan, ya. Misalnya dalam hal misalnya dalam Sunan Abi Daud misalnya tentang hadis Ibnu Umar ketika beliau naik ke semacam loteng atau atap rumah, kemudian melihat Rasulullah SAW dalam bangunan buang air membelakangi atau menghadap ke yang tadinya dilarang, yaitu kan menghadap ke Ka'bah, itu dilarang, atau membelakanginya. Dan riwayat beliau mengatakan bahwasanya ini terjadi menjelang akhir hayat beliau. Tapi di hadis lain ada bahwasanya beliau melarang istiqbal dan istidbar kiblah, yaitu menghadap atau membelakangi kiblah kalau kita buang air kecil atau besar. Nah, ini kan ta'arud. Tetapi sebagian ulama mengatakan oh ini telah dinasakh. Ada yang mengatakan ini telah dinasakh dengan anggapan oh Ibnu Umar mengatakan ini di akhir hayatnya beliau membelakangi kiblat. Berarti ada nasikh, ada mansukh dalam kasus ini. Tapi kalau misalnya memang keribetan, udah kita lupain dulu ya. Yang penting kita tahu ada perbuatan nasikh. Karena kok ada nasikh dan ada mansukh, tidak ada nasikh, itu enggak mungkin. Bagaimana? Adanya sebab, adanya akibat. Tanpa adanya sebab enggak mungkin. Sebabnya apa? Adanya perbuatan, ya kan? Iya. Misalnya ada yang terpukul, ada yang memukul, tapi tidak ada pemukulan, mungkin enggak? Gak mungkin. Maka ketika ada nasikh, ada mansukh, ada ulama yang menasakhnya gitu loh. Atau ada perbuatan menasakhnya. Nah, nasakh itu tidak sembarangan dengan ra'i atau dengan qiyas, tidak. Tetapi nasakh itu dilakukan dengan adanya qarinah, tarikh, dalil, ya. Oke. Mana nasakh min ayatin merupakan kebutuhan pokok bagi seorang yang berilmu. Diriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu mengutus seseorang kepada seorang laki-laki yang selalu memberikan mawa'idhah kepada jemaah masjid. Ya. Ini jemaah tabligh kayaknya ini. Hah? Ini akhwat dengar gak ini kira-kira? Kurang jelas ya. Karena emang error nih ya apa audionya. Bagaimana ya? Coba di ini pinjam ini ya. Hah? Coba tolong. Ya, yes. Bismillah aja. Apa suara saya kurang gede ya? Ini sudah gede loh ini. Gak mungkin juga kan kita suruh akhwat di sini, gak mungkin. Udah bisa. Salam, assalamualaikum. Bisa. Tes. Kurang ya, tes. Hah? Cek. Bisa ya? Tadi enggak bisa tadi. Nah, orang beriman. Bisa? Udah enggak bisa lagi nih. Oh, udah dicopot itu ya. Enggak, itu belum. Coba ya. Wallahu alam ini habis ini bisa lagi tau enggak? Tapi mudah-mudahan bisa insyaallah. Udah bisa nggak bisa udah ya? Alhamdulillah tadi nggak bisa tadi, masya Allah, kalau nggak ditanyain tadi nggak bakal terjadi ini, makanya alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi ya, tadi ada seseorang laki-laki suka ke masjid, selalu memberikan nasihat kepada jemaah masjid. Kalau dalam riwayatnya itu orang ini mentakhwif, yaitu memberikan tarhib, janganlah kalian begini, janganlah kalian nanti masuk neraka. Oh ya. Setelah mendatanginya Ali bertanya, ente itu ngerti gak soal nasikh dan mansukh? Ia menjawab, Walah, gak ngerti pak. Ali berkata, nek ngono ya wis, keluar kamu dari masjid kami dan jangan memberi nasihat di sini. Nah ini Ali sebagai pak takmir gini, marbotnya langsung keluar kamu, gak usah kesini, cari masjid lain. Boleh, berarti masjid itu boleh mengusir orang yang terindikasikan sesat dan menyesatkan, boleh. Hal ini senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata kepada laki itu, halakta wa ahlakta. Kamu celaka dan kamu bakal nyelakain orang lain. Ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhas dalam kitab An-Nasikh wal-Mansukh. Kalau kita lihat makna ayat 106 dan 108 sampai 108 secara umum, Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang mencela aturan syariatnya yang sangat bijaksana, yaitu mereka mengatakan bahwa Muhammad SAW menyuruh sahabat-sahabatnya melakukan sesuatu one day, tapi tomorrow ia melarang melakukannya. Suatu hari Rasul nyuruh gini, besoknya nyuruh yang lain gitu. Terutama orang-orang Yahudi mencemooh habis itu. Makanya khitab di sini juga untuk orang Yahudi. Kita lihat ungkapan ini di footnote. Ungkapan ini mengisyaratkan tentang sebab turunnya ayat ini. Mereka yang mengatakan hal tersebut di atas adalah orang-orang Yahudi. Kaum Yahudi menafikan adanya nasakh dalam syariat Allah. Dalam hal ini mereka keliru besar, sebab Allah Ta'ala pernah memperbolehkan kepada Nabi Adam alaihissalam pada periode tertentu untuk menikahkan anak laki-lakinya kepada anak perempuannya, tapi kemudian hukum itu dinasakh. Berarti gak boleh sekarang menikahkan anak laki-laki dengan saudari perempuannya sendiri. Allah Ta'ala pernah membolehkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk memakan binatang dari jenis apapun sesudah ia turun dari kapal, lalu setelahnya hukum itu dinasakh. Begitu pula Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, kemudian hal itu dinasakh tatkala Allah Ta'ala menebusnya dengan seekor sembelihan domba yang besar sebelum Ibrahim menyembeli putranya. Nah ini adalah yang case ketiga ini, menasakh suatu hal sebelum sempat dilaksanakan hal tersebut. Ingat, belum terjadi tapi udah Allah nasakh. Yaitu ketika mau menyembeli Ismail alaihissalam, atau sebagian ulama mengatakan Ishak, mau disembeli, kemudian Allah nasakh. Hukumnya berbeda. Sebelum itu terjadi, ya, begitu. Itu pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala menasakh suatu ayat yang berisi ketentuan hukum. Tapi di sini ada mungkin ada 5 klasifikasi, maybe mungkin ya. Allah Ta'ala menasakh suatu ayat yang berisi ketentuan hukum yang memberatkan kaum muslimin. Ini case pertama atau sample atau kelas pertama, memberatkan kaum muslimin agar menjadi ketentuan hukum yang lebih ringan. Kelas pertama ini, jenis pertama, yaitu jenis nasakh dari yang tadinya afqal thaqil menuju ke akhaf, yaitu yang dari tadinya berat menuju ke lebih ringan. Ini jenis pertama. Contoh seperti dinasakhnya hukum wajib bertahan ketika berperang dengan orang-orang kafir bagi satu orang Islam ketika menghadapi 10 orang musuh, menjadi wajib bertahan ketika berhadapan dengan 2 orang musuh saja. Tadinya 10 orang musuh, berat, harus bertahan walaupun 10 orang musuh, gak boleh kabur, gak boleh ngapain. Tapi dinasakh, ya udah 2 aja, kalau 3 orang boleh kamu lari, 1 melawan 3 gitu misalnya, boleh kamu lari gitu. Atau, nah ini yang sampel pertama, itu nasakh yang lebih ringan. Ada juga sampel yang seperti ini, dari yang tadinya agak berat kemudian menjadi lebih ringan, sebagaimana nasakh dalam soal iddah untuk orang, untuk zaujah yang bojone meninggal. Ya, di surat Al-Baqarah ada, tapi ana lupa di ayat berapa ya. Hah? Wal ladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim. yang tadinya misalnya istrinya ini apa, istrinya punya suami, suaminya meninggal. Nah, itu iddahnya itu setahun tadinya. Kemudian dinasakh menjadi 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa ashra. Nah, jadi enggak sampai setahun. Nah, ini nasakh yang tadinya berat, ih berat, apalagi perempuannya cantik. Hah? Bahkan sebelum suaminya meninggal udah banyak yang ngincer misalnya. Ya kan? Makanya ada istilah kutunggu jandamu. Nah, kemudian meninggal. Nah, dulunya itu 1 tahun suruh netep dulu, jangan ngapa-ngapain. Tapi kemudian dinasakh menjadi arba'ata asyhuri wa asyra. Ini busro, kabar gembira bagi yang mengincar. Ya. Akhirnya kemudian 4 bulan. Jadi selama itu 4 bulan, hari ke-11 langsung walimahan. Ya, bisa. Okay. Itu salah satu yang dari tanya thaqil menjadi akhaf, ya. Kemudian ada yang ayat yang atau ayat ini yang sampel atau case kedua atau klasifikasi kedua, ayat yang berisi ketentuan hukum yang tadinya ringan menjadi hukum yang lebih berat. Nah, agar pahalanya menjadi lebih besar itu. Nah, jadi nasakh itu ada yang tadinya biasa mansukhnya dinasakh menjadi lebih berat. Tapi pasti ada hikmahnya, enggak mungkin itu keburukan dari Allah, melainkan pasti justru itu kebaikan. Karena nanti insya Allah akan ada dalilnya, kita bahas, ya. Lebih berat agar pahalanya menjadi lebih besar. Seperti dinasakhnya kewajiban puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram, oleh kewajiban puasa bulan Ramadan 30 hari atau 29. Atau 29 asalnya, kemudian kalau enggak kelihatan bulan 30 hari. Oh, itu berapa kali lipat? 29 kali lipat itu, ya kan? Lebih berat, tetapi justru pahalanya lebih banyak. Nah. Jadi kadang ketatnya hukum itu bukan diinginkan darinya masyaqqah, enggak. Diinginkan darinya justru pahala yang semakin banyak. Iya. Makanya sholat subuh misalnya, wah itu berat bagi sebagian orang. Tetapi ketat dalam Islam, sholat subuh harus, jangan telat. Kalau misalnya lewat sholat subuhnya berarti udah dikencingin setan, ya. Udah jelek sekali kan? Tapi kalau misalnya kamu bisa sholat subuh, itu berarti mulia banget insya Allah. Nah, itu berat. Tapi ini bukan berkaitan nasakh, bukan. Tapi intinya Islam mengetatkan suatu hal dengan peraturan-peraturannya yang mungkin bagi sebagian manusia itu ekstrim, itu tetap di situ ada maslahat dan pasti ada penambahan pahala. Ya, nggak mungkin sia-sia gitu aja seorang berbuat kebaikan, gitu. Nggak mungkin. Baik, itu yang case kedua atau kelas kedua. Ada kelas ketiga di sini, ketentuan hukum yang ringan menjadi hukum yang ringan pula, sebagaimana dinasakhnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Baik, itu yang ketiga. Sama aja, Baitul Maqdis ke Ka'bah itu enggak ada yang lebih berat, enggak ada yang lebih ringan, sama aja. Jadi udah tiga, lebih ringan menuju yang lebih ringan, menuju yang lebih berat, atau sama berat atau ringannya, ya. Kemudian ada juga klasifikasi yang keempat ini, atau menasakh suatu ketentuan hukum menjadi tanpa adanya ketentuan hukum lainnya. Paham maksudnya sih? Yaitu nasakh ila ghairi badal. Nasakh tanpa adanya pengganti. Ya udah dihapus aja gitu aja. Nah, ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Insyaallah nanti akan kita bahas, tapi kita bahas ayat dulu. Kita skip dulu atau stop, pause dulu di sini. Untuk makna ayat, pause dulu sampai sini. Kita bahas kembali ayat. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Tidaklah kami menasakh min ayatin. Cukup di sini min di sini untuk litabi'id. Tabi'id yaitu menyebagiankan. Apa yang kami nasakh dari sebagian ayat, Aunun siha di sini ayat di sini mutlak ya nakirah ala siap asyarat berarti dia berlaku umum min ayatin dari ayat apapun dari sebagian ayat pokoknya apa yang kami nasakh dari sebagian ayat aunun siha nah pahami baik-baik di sini au atufkan atau nun siha fi'il apa nun siha ini. Ada berapa kata nun siha ini? Ada dua, nun si dan ha. Fi'il mudhari'. Dari apa fi'il madinya? Siapa yang bisa? Ansa. Wa ma ansanihi ila syaitan. Ya. Ansa yun si. Dan kalau itu fi'il, itu sulasi mazid dengan huruf al-hamzah alif. Ya. Asalnya dalam sulasi mujarratnya, nasiya yansa nisyan. Ya, artinya apa? Lali. Kalau nasiya nayansa nisyan itu lali. Tapi kalau ansa yunsi insaan membuat lali, ngebikin lupa, membuatnya lupa. Ya. Atau kami menjadikannya terlupakan gitu. Nah, artinya gitu. Ya. So di sini lihat majzum dia. Kok tahu majzum? Karena aslinya selasin ada ya, tetapi dihapus ya-nya. Karena ya di sini disebut harf illah dalam sorof. Kalau harf illah itu dalam posisi majzum ataupun posisi majzum, maka dia dihapuskan. Aunun siha atau kami menjadikan ayat tersebut terlupakan. Nah, penjelasannya apa di sini? Nun siha yaitu kami menghilangkan ayat itu dari ingatan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Itu makna di sini yang dipahami oleh beliau rahimahullah. Baik. Kemudian tadi udah syaratnya apa? Fi'il syaratnya nasakh min ayatin aw nusiha. Apa yang kami nasakhkan dan kami jadikan ayat terlupakan? Apa reward balasannya, Pak? Jawabnya, Pak. Kami akan apa? Na'ci bi khair minha aw mithliha. Kami akan na'ci. Syub na'ci di sini fi'il. Fi'il mudhari'. Dan dia juga majzum. Jawabu syarat. Tahu dari mana? Tahu dari hadfi harfil illah. Adanya harfil illah yang dihilangkan. Asli ya'ci pakai ya. Ya'ci selata ada ya. Tapi dihapus ya-nya. Kemudian na'ti langsung na'ti bi khairin. Nah, kami akan na'ti artinya mendatangkan bi khairin. Bi khairin minha dengan khair. Khair artinya apa di sini? Khairullah, khairuddin artinya apa tuh? Dengan yang lebih baik. Baik. Khair di sini berarti dimakni tafdil, bukan? Tafdil itu berarti sesuatu yang komparatif. Ya. Atau kadang-kadang jadi khair itu bisa sifat biasa, normal, bisa komparatif, untuk komparatif, bisa untuk superlatif. Paham dalam bahasa Inggris ya? Ada kita punya good, khair, better, khair, minhu, kan? Harus ada better than, gitu kan? Than itu seperti min. Misalnya iblis berkata, ana khairu minhu, I'm better than him, better atau better, whatever, better, atau better, British, better, I'm better than him. Better di sini khair dalam artian komparatif. Dengan adanya than itu seperti min. Min dalam Arabic itu seperti than dalam English. Kemudian kalau superlatif bisa best. Ya kan? Itu khair. Nah, baik. Sekarang yang dimaksud ini na'ti bi khairin minha. Ada min enggak? Berarti komparatif. Tetapi ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang bilang, oh ini komparatif. Oh enggak, ini normal. yang bilang ini komparatif berarti khair ini artinya lebih baik dari ha-nya, yaitu ayat yang telah dinasakh atau hukum dari ayat yang telah dinasakh. Yang mengatakan bi khairin ini, khair di sini normal, kebaikan, ini berarti kebaikan dari adanya nasakh ayat tersebut. Al-muhim, bingung kan? Oh, enggak usah, udah, lupakan, forget. Bi khairin minha, yaitu kami gantikan yang lebih baik darinya. Al-muhim, kita ambil yang lebih baik darinya karena itu sesuai dengan apa yang tercatat di sini ya. Kami akan menggantikan yang lebih baik darinya. Tapi itu memang dibantah oleh ulama ya, mengatakan khair di sini normal. Kenapa? Antum kalau mengatakan di sini komparatif, yaitu melebihkan ayat dengan ayat lainnya, itu antum salah karena ayat-ayat Allah semuanya baik. Paham gak? Ah, paham. Antum bilang ayat yang dinasikh itu lebih baik daripada ayat yang dimansuh karena ini bi khairin minha. Antum bilang gitu misalnya. Misalnya bantah. Antum sama dengan mentafdil satu ayat di atas ayat lainnya, enggak bisa. Semua ayat Allah itu mulia. Bagaimana antum mengatakan itu? Bagaimana antum mengatakan ayat yang menasakh itu lebih mulia daripada yang dinasakh? Enggak bisa. Semua ayat Allah. Kenapa antum sama-sama baca semua ayat? Sama-sama pahalanya. Kegunaannya sama, pahalanya ada. Ya kan? Antum harus bantah ana lagi. Ayat terus kamu antum bantah ana. Terus apa yang antum katakan dengan kata mislihah? Paham gak? Kurang paham nih. Bentar. Kan gini ya, bilang na'ti bi khairin minha. Antum bilang itu, oh itu takdir, komparatif. Bahwasanya ayat yang dinasih itu hukumnya lebih baik daripada yang dimansuh. Anak kemudian mengitir antum, oh gak bisa. Antum ini dikasih tanpa dalil. Antum gak bisa kayak gitu, dikasih ayat-ayat Allah, Rasul aja. Harus semuanya dianggap Rasul. Atau sekarang memilih ini lebih baik nasih. Bagaimana mungkin? Gitu kan? Ayat Allah semua yang mulia. Antum sama-sama baca ayat yang dimansuh pun tetap antum baca dan dapat pahala sama. Sesuai dengan satu harf 10 asyar darajat dan seterusnya itu. Asyar pahala gitu kan. Nah, gimana jawaban antum? Gampang. Jawaban antum, ayo lihat ke ayat bi khairin minha aw mithliha. Kalau misalnya Anda bilang, misalnya antum menyerang Anda di sini. Kalau misalnya antum bilang bahwasanya khair di sini normal, lalu ngapain ada mithliha di sini? Apa gunanya khairin minha? Karena mithliha ini sebanding dengannya. Khair ini yang lebih baik daripada ayat yang dimaksud. Paham atau enggak paham di sini? Sebagian paham, sebagian enggak. Farikon kadzabtum wa farikon kafirun. Nanti lu khairin minha au mithliha. Kami akan mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Nah. Baik, sampai situ dulu ya. Baik, kita lanjutkan ke makna ayat 106 sampai 108 secara umum. Kita lanjutkan tadi yang 179 halaman 179. Atau kelas keempat, atau menasakh suatu ketentuan hukum. Yang belum dapat kitabnya silakan. Silakan Mas, kalau misalnya belum dapat kitab, silakan ambil. Tapi tentu insyaallah nanti kedepannya juga ikut ya. Atau menasakh suatu ketentuan hukum menjadi tanpa adanya ketentuan hukum lain. Apa maksudnya? Menasakh sesuatu hukum tanpa ada ganti. Gak ada badal, gak ada ganti. Ya. Seperti ini nanti ikhtilafnya bakal ana jabarkan. Seperti dinasakhnya kewajiban bersedekah atas orang yang mengadakan pembicaraan secara secret dengan Rasulullah SAW. Akhwat, ada yang butuh kitab? Ada yang butuh kitab tafsir? Ada yang baru datang mungkin? Ada atau enggak? Enggak dijawab. Baik. Tapi enggak dijawab, tanda setuju maksudnya. Ini gimana dong? Gimana? Hah? Masih ada dua. Oke, okay, fine. Oke. Okay. Seperti dinasahnya kewajiban bersedekah atas orang yang mengadakan pembicaraan secara rahasia dengan Rasulullah SAW. Tapi itu dulu ketentuan ini surat Al-Mujadilah, antum lihat di surat Al-Mujadilah. Ketentuan hukum ini sudah dihilangkan, tetapi tidak disyariatkan ketentuan hukum baru sebagai gantinya. Jadi enggak ada hukum baru. Ya. Baik. Nah, masih di case ini, yaitu menasakh tanpa badal. Menghilangkan suatu hukum tanpa adanya hukum pergantian hukum baru atau hukum baru, tidak ada. Ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Nah, ada ulama, jadi ada dua kelompok, ada ulama yang memungkinkannya terjadi, ada ulama yang memustahilkannya terjadi. Nah, jadi kita mulai dari ulama yang memustahilkannya terjadi. Misalnya bilang mustahil itu terjadi. Apa masa hukum Allah enggak main-main, hukum Allah masa menasakh tanpa ada ganti? Enggak mungkin. Ya kan? Itu satu pertama. Enggak mungkin berarti secara nalar ana enggak mungkin itu. Dinasakh enggak diganti, terus mau apa? Itu secara nalar ana, misal. Itu bagi yang memustahilkan. Kedua, ayat ini. Ya enggak? Kami tidak menasakh atau membuatnya lupa kecuali kami akan nati. Berarti akan kami datangkan, ya kan? Berarti ada badal enggak? Mesti ada badal. Paham enggak di sini? Ikhwan paham enggak semuanya ini? Tapi ana ulang lagi. Ana bilang misalnya berpendapat bahwasanya tidak mungkin adanya nasakh tanpa adanya badal kemudian gantinya. Enggak mungkin. Pertama, dalil akal. Gak mungkin itu menghilangkan, Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan suatu hukum, tapi gak ada hukum berikutnya. Gak mungkin. Kedua, dalil ini, manansakh min ayatin, aununsiha, na'ti bi khairin min haumithliha. Kami tidak menasakh ayat atau membuatnya lupa, kecuali kami pasti akan memberikan yang lebih baik atau yang semisalnya. Berarti ada gantinya. Berarti ini ayat sebagai hujjah atas kalian. Semuanya nih, para geger, waduh, gimana nih, kita dihukumi gini. Tapi kemudian, alhamdulillah karena antum udah lumayan pinter kan, punya manakah istihadiah, punya bisa istimbah hukum, akhirnya pinter, banyak belajar, ya, banyak baca kitab, sampai lupa nyari nafkah. Nah kemudian, akhirnya antum jawab, oh gak bisa. Nah harus gitu, walaupun sama guru sendiri, beneran. Iya, kalau misalnya hak itu ada di antum, hatta sama guru sumpah, walaupun anak udah 50 tahun, antum bilang yang hak begini, tapi bilangnya ada cara masing-masing. Oh, gak bisa. Pertama, ya secara ilmiah nih, antum tadi menjelaskan, antum bantah anak. Padahal anak sendiri yang bantahnya. Antum tadi mengatakan, di antara makna nasakh itu selain ada nakal, ya, kedua ada ar-rafa' dan al-izalah. Itu hakikat lughawiyah yang antum bilang sendiri itu akan nanti ke hakikat syar'iyahnya. Ar-rafa' itu artinya mencabut atau mengangkat secara mutlak. Al-izalah menghilangkan. Berarti dari lughahnya saja menuju syariatnya saja itu sudah memungkinkan adanya pencabutan tanpa ada ganti. Iya, karena secara bahasa nasakh itu pencabutan tanpa ada ganti. Jadi kembali ke asal, enggak masalah. Apa masalahnya gitu kan? Itu pertama, ana langsung terdiam. Wah, ini bumerang nih. Senjata makan guru ini, ya. Yang kedua, antum bilang ke ana, antum berhujjah dengan ayat ini, padahal ayat ini adalah hujjah atas antum. Wah. Maksudnya ayat inilah yang meruntuhkan pendapat antum. Kok bisa? Manansakh min ayatin aw nusiha, kami tidak menasakh atau menghilang atau membuat lupa akan suatu ayat, na'ti bi khairin minha, bi khairin, dengan yang lebih baik atau yang dengan semisalnya. Yang dengan semisalnya itu ayat, yang dengan lebih baik adalah hukumnya. Ketika tidak ada hukum itu, maka itu lebih baik, bisa, enggak masalah, enggak bertentangan. Paham? Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sedekah ketika untuk orang yang bermunajat kepada Rasul, yaitu bicara serahasia. Kemudian dinasakh, tidak ada hukum sama sekali. Itu lebih baik bukan? Lebih baik. Bi khairin minha. Menang siapa sekarang? Menang antum mana kalah. Dan itu yang Allah inginkan insyaAllah. Supaya antum bisa insyaAllah lebih baik dari kita semua insyaAllah. Ya harus gitu. Guru yang baik itu ingin muridnya lebih baik. Bukan ingin muridnya enggak baik-baik. Ya. Paham di sini? Paham perdebatan antara guru dan murid tadi? Ya. Asal murid jangan durhaka abis itu ya. Iya. Baik, kemudian itu case yang keempat. Kemudian yang kelima, atau menasakh suatu ayat dengan menghilangkannya dari bacaan. Tetapi hukumnya tetap berlaku. Nah, ini yang kelima. Jadi secara rasm, secara tulisan, secara teks, dia telah dinasakh. Tapi hukumnya tetap berlaku. Seperti ayat. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata nakala min Allah. Seorang laki-laki tua pernah beristri dan seorang wanita tua pernah bersuami, apabila mereka berzina maka rajamlah keduanya secara tegas sebagai hukum dari Allah. Tapi ini tidak lagi menjadi ayat sekarang. Ketika antum membaca ini, tidak serta-merta satu huruf 10 asra hasanat, enggak. Tapi ini diriwayatkan, walaupun sebenarnya periwayatan tentang ayat ini itu bermasalah, ya, ada yang mempermasalahkan dari ulama ahli hadis. Tapi ini bisa menjadi sampel, wallahu alam. Ini menjadi sampel bahwasanya di antara kasus nasakh itu ada nasakh terhadap lafal ayat yang dihapus dari mushaf namun hukumnya tetap berlaku. Karena rata-rata hukum tidak berlaku namun ayat tetap ada. Atau hadis tetap ada. Kadang-kadang rata-rata gitu, rata-rata. Tapi ini hukum tetap berlaku dan lafal ayatnya tidak ada. Iya. Paham enggak? Ini agak berat mungkin ya bagi sebagian, tapi enggak apa-apa. Baik, kita teruskan. Ayat ini telah dinasakh oleh Allah Taala dari bacaan Al-Qur'an, tetapi hukumnya tetap berlaku. Itu case yang keberapa? Kelas yang kelima. Sekarang yang keenam, atau menasakh suatu ayat dan hukumnya sekaligus. Gimana itu? Rasanya, lafalnya dinasakh enggak ada, hukumnya juga enggak ada. Dan inilah makna dari, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya sebagaimana dalam Miqra'at Nafi'ah. Cukup populer riwayat yang mengatakan bahwa suatu ayat Al-Qur'an turun dan sudah dibaca oleh Rasulullah dan sebagian sahabatnya, tapi kemudian Allah Ta'ala menasakhnya dan membuatnya lupa, membuat manusia lupa tentang ayat itu, baik bacaan maupun kandungannya. Dengan demikian Allah Ta'ala menghapus ayat tersebut secara menyeluruh, baik secara rasm atau secara hukum. Rasm itu lafal ya, atau hukum, hukum itu maknanya, hukumnya, dari ingatan mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membacanya lagi. Masalah nasakh ini merupakan fenomena kemahakuasaan Allah, sebagaimana dinyatakan kemudian dalam firman-Nya, alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah maha mampu, maha kuasa atas ayat-ayatnya, baik ayat syar'iyah maupun ayat kauniyah terutama. Ya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu? So, di sini, yang kemarin kita bahas, kadang seringkali dalam ayat, itu di awalnya kasus, di akhirnya ada kesimpulan umum. Qa'idah kulliyah gitu. Kaidah yang universal. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau ditadabburi, ini mencakup tidak hanya tentang permasalahan nasakh. Semua permasalahan itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu untuk menjawabnya. Lihat ya. Mana sah min ayatin aw min sihana tibi khair minha aw mithliha, itu kasus satu tema. Tetapi ketika alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir, itu jutaan tema itu nanti. Ke dalam itu jutaan tema. Itulah indahnya tadabbur Al-Qur'an itu. Kalau kita mempelajari asrar, yaitu apa? Rahasia-rahasia dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an tidak ada satupun dari lembaran Al-Qur'an yang kita punya itu melainkan itu jawaban terhadap jutaan misteri. Kunci terhadap jutaan problematika. Dari alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir juga. Masalah sosial masuk, masalah psikologi masuk, masalah tumbuh-tumbuhan, hewan, angin, langit, bumi, semua masuk semua. Tuh, bayangkan, ya? Itulah indahnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu kasus, kemudian mengajak ayat kita pikir lebih umum lagi. Allah, satu ayat doang itu, ya kan? Baik, kemudian setelah alam ta'lam Allah kulli syai'in qadir, itu umum sekali. Tapi kemudian kembali Allah khususkan kembali, walaupun masih umum juga, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Itu sampel dua aja. Mulkus samawati wal ard. Dua sampel. Yang dua sampel itu udah segalanya, udah. Bagi kita karena kita terbatas banget. As-samawat. Ya, kita mulai dari alam ta'lam. Alam ta'lam di sini sama dengan alam ta'lam di ayat 106. A di sini istifham, alif ya. Istifham di sini dikatakan oleh ulama istifham untuk bermakna dua hal di sini, yaitu pertama untuk bermakna taubih. Taubih itu ngenyek, ngejelek-jelekin gitu. Apa kamu ya misalnya, are you kidding me gitu. Itu istifham, pertanyaan. Kamu bercanda ya? Itu kan menjelek-jelek. Misalnya ada ikhwan di sini lagi majelis, dia malah ngelak kayak gini, tidur-tiduran kan. Hey, bangun. Ya kan? Kamu bercanda. Ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Jawaban, iya saya bercanda. Gak mungkin dijawab gitu. Tapi ini istifham untuk taubih, menjelek-jelekkan. Selain dari taubih, ternyata istifham di alam ta'alam ini juga dimaksud untuk takrir. Takrir itu penetapan, penegasan. Jadi tidak sekadar untuk menjelekkan, tetapi sekaligus menegaskan bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu magnifikasi ayat-ayatnya. Di antara rahasia-rahasia cukup dari lafal hamzah. Ya. Bisa kita temukan itu. Ya, ini tadabbur seperti ini. Baik, kemudian yang ayat 107 lagi-lagi alam ta'lam. Jadi untuk taubih juga menjelek-jelekkan siapa? Orang-orang Yahudi yang mengingkari salah satu dari kasus ayat Allah. Tidakkah kamu tahu? Ya. Di sini alam ta'lam. Tidakkah kamu ta'lam? Bukan alam ta'rif saja. Ta'rif, arafa ya'rifu itu sekedar tahu. Tapi kalau ta'lam itu segala, udah sampai mengilmukan benar-benar bahwasanya ini benar. Jadi bukankah kamu benar-benar mengilmui bahwasanya Allah miliknya lah kerajaan langit-langit dan bumi. Jadi di sini benar-benar ini mentaubih langsung benar-benar benar-benar kena. Ente bukannya ente benar-benar tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai langit bumi mengatur. Ayat ini lebih-lebih Allah mengaturnya. Gitu. Jadi ngapain kamu ingkari? Kan dalam kasus ini orang-orang Yahudi itu mengejek Nabi. Ah, apa itu Muhammad kemarin apa berkiblatnya ke Baitul Maqdis? Sekarang ganti kiblat ke Ka'bah. Datang ayat ini, turun ayat ini. Nah, gitu kan? Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah lahu? Di sini Allah, di sini kan Allah, ya, berarti dia isim untuk anna. Ya. Kemudian khabarnya mana khabarnya? Ayo, tebak. Khabarnya mana? Khabar untuk anna. Allah sudah jelas isim anna, sudah jelas. Lahu mulkus samawati wal ard. Itulah khabar. Itu jumlah, jumlah itu. Jadi lahu mulkus samawati wal ard itu sebenarnya jumlah mufidah. Iya. Dia terkomposisikan apa? Mubtada dan khobar. Tapi khobari muqaddam, mubtada muakhor. Karena ada syibi jumlah lahu. Lahu di sini miliknya. Hu di sini kembali ke mana? Ke Allah Ta'ala. Mulkus, mulk di sini mubtada, muqaddam muakhor. Mulk kerajaan. Ya kan? Makanya surat Al-Mulk artinya kerajaan. Oh, Masya Allah. Surat Al-Mulk itu ditadaburi luar biasa itu surat Al-Mulk gitu ya. Al-mulkus samawat, as-samawat. Langit-langit. Karena ada berapa langit-langit? Ada 7. Ya. Dan tidak ada satupun dari itu bisa kita meraihnya sekarang. Tak mungkin. Ya. 7 tobaqat, bayangkan. Ya. Walaupun dulu Anda pernah mengira ya, menafsirkan as-sab'a samawat di sini dengan tafsiran saintis juga, tapi ternyata alhamdulillah Allah beri petunjuk, ternyata penafsiran tersebut batil. Ya, alhamdulillah. Penafsiran tersebut batil dan salah, benar-benar salah. Sab'a samawat itu bukan atmosfer-atmosfer yang telah ditemukan oleh para saintis. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena untuk ke atas itu aja berapa ribu tahun kata Allah. Berapa ribu tahun kata Rasulullah. Enggak mungkin. Ya. Tetapi yang mungkin dan di situ sudah ditawarkan oleh Allah, jannat arduhas samawati wal. Surga am bentangannya as-samawat wal ard. Itu kalau kita samawat, samawat mau berapa pun. Itu kalau misalnya kita tajawul ya, rehlah jalan-jalan di surga nanti insyaallah taala ya. Kita kalau misalnya jalan-jalan di surga itu gimana? Sab'a samawat. Kita ibarat kalau kita sekarang rehlah ya. Jadi tidak ada yang mungkin bagi Allah, tapi kita enggak tahu ya nanti gimana. Tapi tidak ada yang mungkin. Kalau orang dulu ya tahu kabar sekarang, ada kabar misalnya di Swiss apa yang terjadi sekarang, itu kalau orang dahulu tahu kayak gitu, kamu pasti dukun. Kok kamu bisa tahu apa yang terjadi di sana? Ya? Tapi Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang di suatu zaman tidak mungkin, mungkin di zaman lainnya. Ya. Kayak kita sekarang, Ibnu Hajar punya kitab mu'allafat sebesar-besar itu, tidak ada laptop, tidak ada komputer, tidak ada sistem takhrij dalam komputer, bahkan cuma mengobok-ngobok buku-buku doang, sambil menghirupnya ke memori, memori diri dia, bukan memori SD card. Nah, itu kok bagi kita, ini tukang sihir ini belajar, kok bisa seperti itu? Kok bisa? Jadi kadang dalam suatu zaman Allah menciptakan suatu karakter pada zaman itu yang tidak ada di zaman lainnya, dan jika zaman lainnya melihatnya itu akan mengira itu adalah sihir yang nyata. Gitu. Tapi ternyata enggak, bukan sihir. Nah, ini di dunia, di akhirat nanti jauh lebih ini lagi. Wallahu a'lam, seperti apa nantinya. Sab'a samawat dan juga bumi, luasnya bumi aja belum bisa kita jelajahi. Dan kita bilang di bawah bumi masih ada bumi. Kita ngebor sampai banjir sekalipun, satu Sidoarjo banjir masih ada di bawahnya bumi lagi. Yang Allah alam isinya apa? Itu baru bumi. Yang bumi itu kecil banget dari seluruh kaun semesta alam. Gimana dengan langit? Nanti kalau kita jalan-jalan, masya Allah. Iya, enak mau jalan-jalan kemana gitu kan? Bikin negara sendiri, punya rumah, punya pohon sendiri, nangkring di pohon, enak. Enak nangkring di pohon itu sebenarnya. Cuman hanya sebagian orang yang bisa merasakannya. Ya, mulkus samawat wal ard. Di sini disebut as-samawat. Tapi al-ard juga ada dalam ayat. Al-ard itu sab' ardin mithlahunna. 7 lapisan bumi, dan itu Allah alam. Itu juga ada saintis yang menafsirkan. Namun sekali lagi Anda enggak ikut sekarang. Anda enggak mau ikut lagi dengan tafsiran saintis karena alhamdulillah takutnya menafsirkan apalagi yang nomor-nomoran itu. Ya, itu. Ya. Nah, alhamdulillah dengan hal seperti itu mudah-mudahan dijauhi karena itu syubhatnya banyak walaupun nanti ketepatannya bisa. Tepat ternyata. Iya. Bisa diukur secara matematis dari ayat ini jumlahnya total begini-gini, itu bisa. Tapi jangan. Karena apa? Itu menyalahi tradisi mufassirin dari salaf maupun khalaf. Itu ada di muasirin sekarang aja. Yang mana itu bisa nanti dipakai perdukunan bisa itu. Jadinya lama-lama apa? Main-main dan menghina Al-Quran. Dalam perdukunan yang seperti yang udah kita bilang, wifik-wifik dan raja itu, mereka tuh memakai simbol-simbol angka-angka juga. Ya itu main-main dari Al-Quran, jadi gak usah pakai-pakai kayak gitu. Ya. Baik, lahumul kusamawat, as-samawat 7. Al-Ard juga 7, tapi as-samawat itu lebih sering disebut sab'a as-samawat. Ya. Karena memang luasnya besar, luasnya benar-benar luas dibandingkan dengan bumi yang kecil. Itu menunjukkan hakirnya bumi, rendahnya bumi. Ya. Lahumul kusamawat wal-ard. Loh. Kalau Allah punya seluruh langit dan bumi semuanya, maka untuk masalah nasakh terhadap ayat itu kecil. Kecil. Coba kalian pikir wahai orang Yahudi. Namun ternyata mereka masih membangkang. Padahal sudah jelas bayinat. Jelas-jelas. Jelas-jelas terang benderang. Nah, ayat 107 ini menggambarkan kemegahan makhluk Allah sekaligus membuat orang-orang itu mengingat dan takut. Ayat-ayat setelahnya, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nashiir. Ayo. Kalian ma'nafiyah. Bagi kalian, kalian tidak memiliki min dunillah selain Allah. Min waliyyin wala nashiir. Dari wali, so di sini wali ini mutlak kan? Nasir juga mutlak, tapi dia nakiroh. Tapi nakiroh fi siyaq an-nafi, berarti dia mutlak, dia umum. Dari keumuman wali. Wali itu apa? Pecinta atau yang membantu, yang menolong, yang membela. Jadi wali itu artinya hub, wilayah hub, mahabbah, kecintaan. Di sini terjemah pembela. Kenapa? Karena orang yang mencinta itu pasti membela yang dia cintai. Tidak ada yang membela selain Allah, wala nasir, dan juga tidak ada nasir yang menolong selain Allah yang memiliki as-samawat wal-ard. Itu kalau dipikirkan, ditadaburi, ya Allah, siapa lagi menolong kita gitu kan nanti? Gak ada. Makanya bergantung pada makhluk itu, nanti insya Allah di poin-poin ya. Bergantung pada makhluk itu, bergantung total pada makhluk itu riskan sekali. Malah bisa menjadi kufur nantinya. Apalagi bergantung pada makhluk yang tidak kelihatan. Riskan ditipu dan riskan untuk kafir. Nah, tidakkah kamu tahu Allah memiliki langit-langit dan bumi? Nah, kamu tahu kan itu? Iya, tahu. Dan kamu tidak punya penolong dan yang membela selain Dia yang memiliki langit-langit dan bumi. Nanti siapa yang berakhir? Insyaallah. Ya misalnya di azab kubur, di kubur misalnya. Kita nggak punya pembela, nggak ada wali, nggak ada nasir. Orang yang paling kita cintai pun pergi meninggalkan kita. Ya, nauzubillah, pada di azab kubur. Makanya kata para ulama, beristinbat juga dari beberapa hadis bahwa mayit itu bisa mendengarkan apa sendalnya, ada hadisnya. Kemudian bisa mengetahui siapa yang menziarahinya. Mereka memiliki alam sendiri yang jin pun tidak bisa, tidak tahu seperti apa itu. Subhanallah. Cuma kita sekarang enggak bisa melihat jin. Jin dengan izin Allah bisa melihat kita. Namun ada satu alam yang juga gaib. Alam kubur, ya? Apakah jin bisa mendengar? Enggak bisa. Kita enggak bisa mendengarkan, tapi Allah izinkan beberapa binatang untuk bisa mendengarkan teriakan orang-orang di naudzubillah di alam kubur. Nah, kuasa Allah itu. Gini, satu sisi kan kita manusia nih, fisik, hissi, material gitu kan, bisa kebendaan kita, nyata, real secara kehidupan kita, dunia kita. Tapi ada dunia lain, alam lain, yaitu jin, tidak bisa kita lihat. Ada alam lain malaikat yang belum tentu juga jin bisa lihat. Subhanallah. Itu berapa banyak jenis-jenis alam yang Allah ciptakan yang di luar nalar. Ada juga alam lain yang kubur, alam kubur yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bayangkan, ada berapa alam dan itu masih banyak mungkin Allah alam. Hal yang tidak kita ketahui. Nah, tapi kita imani itu semua. Nah, malaikat pun belum tentu diizinkan oleh Allah untuk menelaah isi kubur. Jadi semua malaikat punya tugas masing-masing. Nah, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Semua alam yang ada di as-samawat dan di ardh, dari gaib-gaibnya, dari itu semua milik Allah. Wa indahu mafatihul ghaib. Kunci-kunci gaib milik Allah. Nah, sudah tahu itu semua. Dari yang nyata sama yang gaib itu semua milik Allah. Dan nanti dari siapapun yang nyata dan dari yang gaib, tidak ada penolong dan pembela selain yang menciptakan dia. Bagaimana? Siapa yang mau membela dia? Sekarang misalnya, antum punya syekh yang selalu bisa membela antum ketika antum berdebat dengan orang lain. Bisa. atau mengutip di ya, Facebook berdebat sama sufi ahli mutasawwifin ya, tentang masalah ini masalah itu, atau hampir kalah atau kalah sebelum pertengahan atau bahkan udah kalah duluan sebelum memulai, langsung ngetek syekhnya. Enak kan? Udah kayak babu aja syekhnya. Tolong dong Ustaz. Oh, udah jadi dah. Wah, syekhnya kemudian membantai dia, menang. Oh, wah, syekhnya menang. Ya? Jadi ini syekhnya tuh walinya dan nasirnya. Tapi syekhnya makhluk. Ya, nanti di akhirat apakah syekhnya bisa memberikan hujah kepada, maksudnya bisa membuat dia terangkat derajatnya? Belum tentu, itu Allah yang memutuskan. Nah, itu satu kasus, banyak banget kasus lain. Bahkan kita beramal soleh ini aja, itu kita jangan merasa aman dari gurur dan ketertipuan terhadap hati kita sendiri ya. Siapa tahu kita konsisten beramal soleh, namun ternyata kita selama ini menikmati riya yang terselindung, tersembunyi, dan kita gak tahu. Kita menikmati terus. Kita menyangkanya itu indah, bagus, diterima sama Allah. Ternyata kita selama ini terpalsukan oleh keindahan itu. Ya nanti di akhirat baru. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah yang maha menghakimi, tahu benar-benar sirnya, alamiahnya kita. Makanya gak ada satupun dari seorang alim yang berhak merasa aman dengan ilmunya. Ya. Dan juga tidak satupun seorang muqallid dan jahil berhak merasa tidak dibebani atas kejahilannya. Maksudnya, ana mendingan dari jadi orang biasa aja lah, jadi orang awam aja. Lalu dia bersikap taksir dan meremehkan beberapa hukum. Karena saya orang awam, beda sama antum, Ustaz. Antum orang alim. Asik ya? Oke. Kemudian di akhir ditanya, untuk apa kamu waktu digunakan main PS ya Allah? Untuk apa? Orang awam, nggak ada dipilih ya Allah. Saya cuma orang awam, wajar dong saya main-main. Itu nggak ada kayak gitu. Jadi nggak ada satupun yang boleh merasa aman di dunia. Baik. Am turiduna antas alu rasulakum kama suila Musa min qabl. Apakah kamu atau kalian di sini? Di sini lah. Kalau kita perhatikan ya, dari ayat 107 dari domair dan domir-domir ini, antum perhatikan alam ta'alam berapa orang? Sito satu aja, ya kan? Ta'alam satu, kamu, ya kan? Tapi kemudian kalian berikutnya, jumlah berikutnya wa ma lakum. Itu yang tadi ana bilang juga. Pertama, boleh satu kasus tapi akhirnya menjadi umum. Ya kan? Ya. Benar kan? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Itu sama dengan ayat 106, alam ta'lam, ta'lam satu annallaha ala kulli syai'in qadir. Satu orang. Menegur satu orang, ibarat menegur satu orang. Tapi kemudian 107 di pertengahan, wa ma lakum, kum, antum, kalian, semua universal, min dunillahi mi waliyyi wa la nasir. Ini universal untuk kita juga. Kita enggak punya wali dan nasir selain Allah. Hanya Allah yang bisa menjadi wali dan nasir. Karena dia berhak, Allah Subhanahu wa taala mustahik. Nah, di sini setelah 107, antum lihat nih. Turiduna antas alu. Turiduna itu jamak atau mufrad? Singular atau plural? Jamak. Tas alu jamak juga. Baik. Kok bisa jamak lagi? Padahal ini di awal ayat, ya kan? Awal ayat ini. Kenapa? Karena ada am. Bermakna atof ataukah? Yang sama dengan wa ma lakum min dunillahi wala nasir. Baik, kita teruskan. Turiduna, kalian, apakah kalian? Tapi di sini turiduna ini sebenarnya walaupun memang bisa diumumkan, namun lebih mengerucut lagi ke kasus tertentu, yaitu kasus Bani Israel atau Yahudi. Apakah kalian, wong-wong Yahudi ini, kalian menginginkan antas alu rasulakum, orang-orang Yahudi yang ada di mana? Di Madinah. Di Madinah. Apakah kalian orang-orang Yahudi akan menanyakan, meminta kepada rasul kalian siapa di sini? Nabi Muhammad SAW. Sub di sini lihat. Allah menisbatkan, mengidofahkan rasul kepada kalian wahai Bani Israel. Bagaimana sih? Rasulnya mereka juga harusnya. Kalian apakah akan bertanya kepada Muhammad rasul kalian sebagaimana kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Musa dulu ditanya, ya diminta. Di sini coba kita lihat 181 itu ada firman Allah Ta'ala, kama su'ila Musa min qabl, seperti Bani Israel Yahudi meminta kepada Musa pada zaman dahulu. Yang dimaksud dengan permintaan kaum Bani Israel kepada Nabi Musa adalah permintaan mereka supaya Allah arinallaha jahrah, ditampakkan kepada mereka secara terang benderang, menantang. Jadi apa? Oi Musa, tolong dong perlihatkan kepada kami Rabb kamu secara terang benderang. Ya kan? Ya ini secara berhadapan-hadapan, ini nantang banget ya. Juga beberapa permintaan mereka kepada mereka yang lain kepada Nabi Musa sekadar untuk menunjukkan sikap keras kepalanya. Karena sebagian orang itu ada karakter banyak nanya itu bukan karena memang ingin tahu, tapi banyak nanya karena mengingkari, sampai yang ditanya itu terpojokkan. Iya, ada yang kayak gitu. Itu kok ada orang kayak gitu Yahudi. Bilangin Yahudi kamu, gimana? Dan juga kebodohan atas kedudukan rasul mereka. Itu Nabi Musa alaihi salam. Karena itulah Allah Ta'ala menyuruh kaum muslimin agar waspada, jangan sampai jatuh kepada sikap-sikap yang buruk ini. Itu. Jadi Allah bertanya, kalian Yahudi Madinah, apa kalian pengen? Kalian tuh sebenarnya mau ya nanya terus sama rasul kalian kayak dulu nenek moyang kalian itu. Ya, udah gitu kan? Itu Allah bertanya seperti itu. Maksudnya kalian itu Bani Israel, Yahudi Madinah, kalian itu udah ditunjukkan ayat-ayat, udah ditunjukkan kekuasaan Allah tentang Nabi Muhammad, kemudian mukjizat Nabi Muhammad. Kalian mau nyari terus, apa yang kalian cari? Mau nanya terus, minta ini, minta itu, sampai kapan? Itu satu. Yang kedua, wa man yatabaddalul kufra bil iman faqad dhalla sawa sabil. Coba ini. Yang kedua umum enggak? Ya kan? Am turidu an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, satu kasus. Kemudian wa ma yatabaddalul kufra bil iman, ini seolah enggak nyambung. Tapi seolah enggak nyambung. Ama am turidu an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, kama su'ila Musa min qabl, seorang enggak nyambung dengan wa ma yatabaddalul kufra bil iman faqad dhalla sawa sabil. Tapi kalau ditelusuri nyambung banget. Banget nyambung. Bahkan yang kalimat pertama itu masuk ke dalam keumuman kalimat kedua. Coba di sini, orang Bani Israel itu terus aja nanya, membangkang. Itu sama dengan mengganti kekufuran dengan mengganti keimanan dengan kekufuran. Iya. Terus aja bertanya, terus aja kufur. Padahal aslinya mereka harusnya beriman. Dan padahal tadinya mereka beriman enggak? Beriman, terus mereka ganti dengan kekufuran, nanya terus. Asli kan orang-orang Yahudi itu, mereka tahu bahwa Muhammad namanya, sebagaimana di Taurat, di Injil Ahmad, Muhammad namanya. Kemudian di Madinah, di daerah sekitar Madinah yang banyak pohon kurmanya, mereka mengimani itu. Tapi ketika datang, falamma ja'ahum ma'arufu kafaru bih, ya. Ini berkaitan ayat-ayat dalam Al-Baqarah itu sering berkaitan. Ya. Sebagaimana juga mereka beriman dengan pohon ghorqad. Ya kan? Iya. Karena apa? Ada di kitab mereka. Dan mereka beriman bahwasanya muslim bakal menyerang mereka. Tapi kok mereka tahu begitu ya? Tapi sampai sekarang gak mau beriman kepada Islam. Itu loh. Sampai sekarang dahsyatnya tuh, kalau kita bilang orang Kristen tuh masih mending lah ya. Karena bodoh, nggak tahu, ya nggak beriman. Tapi kan sebagian orang Kristen emang udah ragu-ragu gitu kan. Tapi ini udah yakin gitu loh. Bener, mengimani. Ini orang Islam nih bakal membunuh kita loh. Hati-hati loh. Ya kenapa gak masuk Islam sisan gitu loh. Aduh. Baik, waman yat dan barang siapa. Nah, barang siapa. Sini syarat umum. Yatabaddal. Fi'il mudhari' majzum. Karena dia syarat. Fi'il mudhari' yatabaddal. Menukar al-kufur, kekufuran, dengan keimanan, bi bil iman, ba di sini ba al-iwadiyah, yaitu ba penukaran. Misalnya ada menukar ini jawal apa jawalah ini? Hah? Jawal apa jawalah? Jawal. Hah? Apa? Jawalah. Apa jawal? Mana yang motor, mana yang HP nih? Jawalah. Atau jawal? Atau tawakuf? Ini ada tiga pendapat berarti ini. Hah? Hatifah ya? Iya benar, hatifah benar. Atau HP ya? Misalnya, ini kitab. Ya. Kemudian ada thawb. Ana punya kitab, antum punya thawb. Ana bilang, itu keranya barter. Berarti ana atabaddal al-kitab bithawb. Saya menukar kitab dengan athawb. Yaitu athawb di sini yang saya dapatkan. Nah, di sini kembali. Ya ana atabaddal athawb dengan ini. Saya punya kitab, antum punya thawb. Ana atabaddal gimana? Al-thawb bil kitab. Saya mengganti pakaian, menukar pakaian dengan kitab saya. Maka saya kasih kitab saya. Saya pakai sama kamu. Saya pakai pakaian kamu gitu kan. Begitu juga di sini. Kalau ganti kan biasanya antum bakal dapat, gitu kan? Karena antum juga mungkin membutuhkan kitab ana. Atau bisa memanfaatkan kitab ana. Nah, sekarang antum memberikan ke ana apa? Saur, ana pakai. Nah, sekarang di sini menukar kekufuran dengan keimanan. Tadinya punya apa? Keimanan. Ditukar dengan kekufuran. Nah, sekarang keimanan siapa yang pakai? Enggak ada. Tapi dia dapat enggak kekufuran? Dapat kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan keimanan atau kekufuran manusia. Itu ruginya dia di sini. Ruginya dia. Jadi keimanannya itu hilang, dah selesai. Seseorang kalau imannya hilang, gak ada yang bisa nuker, gak bisa diwarisi. Makanya kata Raihan, iman tak dapat diwarisi. Dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli. Apa, pokoknya gitulah itu. Dalam kurung 1997. Kok anak tutup? Gara-gara nasib ini jadi tutup ini. Oma ya tabadaliku probili iman. Faqad dhalla sawa'as sabil. Maka dia telah apa? Dhalla, tersesat. Sawa'as sabil. Sawa. Arab Indo bilang sawa itu benar. Sawa di sini artinya wasato. Wasat itu di tengah. Kalau di tengah itu menunjukkan makan, bukan makan tempat, ya kan? Sebagaimana dalam Arabik ada zorf, ya zorf itu mansub fathah. Maka ini sawa as-sabil itu zorf makan, ya. Misalnya waro'a zuhurihim, belakang punggung-punggung mereka, waro'a zorf. Kemudian waqaftu amamal mudarris, saya berdiri di depan mudarris. Amama dzaraf. Dzaraf itu kalau misalnya di Inggris mungkin mirip dengan adverb, tapi adverbnya khusus untuk time or place gitu kan. Ya, dzaraf itu makan dan zaman. Dzaraf zaman misalnya bisa salat itu az-zuhra, misal saya telah salat di waktu zuhur. Iya. Misalnya tuwfiya Ahmad hina ta'allam. Ahmad meninggal hina, ketika dzaraf zaman, dia belajar. Oke. Jadi barang siapa yang menukar kekufuran dengan keimanan yang tadinya dia punya, dia telah tersesat dengan dzaraf dari apa? Dari sawas sabil, dari jalan yang lurus. Aslinya dia punya jalan yang lurus tadinya, kalau misalnya mau ikut benar-benar Taurat mereka, tapi Tauratnya juga salah, salahnya banyak yang ditahrif. Sawa as-sabil. Bagus ini buat nama orang. Ya, anaknya lahir Sawa as-sabil. Siapa nama kamu? Sawa. Sawa besar apa sawa kecil? Sawa as-sabil. Hah? Sawa, sawa bisa artinya sama. Makanya seimbang, sawa itu seimbang. Makanya sawa as-sabil, seimbang di tengah. Kayaknya untuk berhadapan dengan orang Nasrani misalnya, ila kalimatin sawa, yaitu kalimat yang kalimat yang tengah. Itu apa? Dakwah la ilaha illallah, kalimat sawa. Iya. Oke. Jadi insyaallah itu kajian tafsir Al-Aisar kita pada kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Daripada yang mau bertanya, silakan. Yang keempat, yang mana tanpa adanya ketentuan hukum lainnya. Beda sebenarnya, kalau misalnya ini menasakh suatu ketentuan hukum tanpa ada ketentuan hukum lainnya, ini sebenarnya klasifikasi ini juga harus ditafsir lagi karena ada dua rincian di sini. Nasakh secara pembagian nasakh itu ada dua macam. Pembagian dari segi keringanan maupun kesulitannya. Tapi ini nasakh tanpa ada, berarti nasakh tanpa ada badal ya. Ini salah satu kasus aja, salah satu kasus nasakh dari 6 kasus. Bedanya tanpa ada ketentuan hukum lainnya, itu adalah menasakh, menghapus, terus tidak ada apa-apa hukumnya. Nah, kalau yang kelima, mana tuh yang kelima? Menasakh suatu ayat dengan menghilangkannya. Nah, jadi beda antara yang 4 dan 5 itu sebenarnya beda klasifikasi. Yang kelima itu rasmnya dinasakh, hukumnya thabit. Bukan hukumnya yang dinasakh. Kalau yang keempat itu hukumnya dinasakh. Hah? Apa? Sama kayak enam, mana lihat enam? Menasakh suatu ayat, kalau yang enam itu ayatnya dinasakh juga hukumnya, jadi udah benar-benar enggak ini. Beda. Iya, jadi yang keempat sama keenam nih ya masalahnya, bukan yang kelima. Empat di sini tidak berbicara tentang ayatnya dinasakh atau tentang lafal ayatnya dinasakh atau enggak. Beda ya. Tapi yang keenam berbicara juga tentang lafal ayatnya itu benar-benar dihilangkan sama sekali tanpa adanya pengganti sama sekali ayat lafalnya. Jadi yang keempat ini masuk ke dalamnya nasakh terhadap ayat dan ayatnya masih ada di Al-Qur'an. Ya. Ya. Di surah Al-Mujadilah. Ayatnya di maksudnya lafal ayatnya ada, lafal ayatnya ada. Masih ada. Tapi hukum setelahnya udah tidak ada lagi. Tidak ada gantian hukum. Tidak ada hukum baru setelahnya, enggak. Kalau yang keenam itu ayatnya tadinya ada, hukumnya tadinya ada, nah dua-duanya dihilangkan benar-benar dari muka bumi. Gitu loh, beda. Kalau yang keempat berarti ayatnya masih ada. Ya. Paham? Oke, alhamdulillah. Baik. Baik, istirahat dulu 5 menitan. Insyaallah kita lanjut habis itu bulughul maram. Bagi ikhwan yang mau mengambil kitab, kitabnya enggak ada lagi ya. Baik, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil